indah bersamamu takkan terlupakan. Terima kasih. Silap sabar, semoga. Peace, selamat ulang tahun buat Sleng. Terima kasih. Yo, Jakarta, siap bekerja keras. Go, go, go, go, go. Di sana, sedikit maunya lihat hot. Tentukan pilihan yang mana yang belum, yang mana yang baik daripada lo. Tunggu-tunggu dari kecilnya, sang tunggu-tunggu dari bicara. Oke, sama negara, itu otak bukan lo. Go, go, go, go. Ancol, Ancol Jakarta. Kita tidak pernah lelah untuk terus menyebarkan virus perdamaian di sini dengan suara yang paling lantang. Kalian semua siap? Go, go, one, go, four. Yang aku mau